Bismillah. Nah, telah kita lalui sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat tata cara pelaksanaan sholatul khauf. Ada lima sifat atau lima cara yang tersebutkan di dalam sunnah. Kaidah memang mengatakan bahwa setiap yang ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu diamalkan masing-masingnya. Ini terkadang dilakukan ini, terkadang diamalkan yang itu dari riwayat-riwayat yang ada. Hanya saja permasalahannya, jika ditanyakan apakah boleh dilakukan semua itu sebagai bentuk takhyir, artinya bebas memilih, wah saat ini ingin melakukan sifat yang begini, misalnya ada perang lain, aku ingin ngerjakan tata cara yang seperti ini, bebas memilih seperti itu, ataukah permasalahannya tergantung kemaslahatan bagi mujahidin yang berperang. Maka fuqaha menyebutkan sunnah yang dimaksud di sini pilihan memang, tetapi berkaitan dengan maslahat. Imam melihat mana maslahat yang lebih baik, lebih tepat bagi pasukannya. Sebisa mungkin jika disatukan dalam satu jamaah maka itu lebih afdol. Sholat semuanya bareng satu jamaah jika memungkinkan. Dilihat kondisi situasi tentunya beda peperangan yang satu dengan peperangan yang lain, gak sama kondisinya. Berdasarkan hadis Jabir yang telah kita lalui, ketika musuh itu di arah kiblat, maka Rasul tidak memecah para sahabat menjadi dua bagian, sebagian sholat bersama Rasul, sebagian menghadap musuh. Enggak, semua sholat bersama Rasul karena musuhnya jelas di depan mata di arah kiblat. Sifat yang telah kita lalui, nanti ruku ini yang depan, yang belakang tetap berdiri siaga menghadapi musuhnya, ini berdiri, yang belakang sujud dan seterusnya. Ini menunjukkan kenapa dilakukan Rasul, karena itu memungkinkan. Berarti permasalahannya imam yang menilai, menimbang mana tata cara sholat khauf yang paling maslahat bagi pasukan. Semakin memungkinkan untuk berjamaah bareng semuanya, maka itu semakin lebih afdol. Namun ma'ruf adanya terkadang kondisi situasi tidak memungkinkan, harus dibagi, harus begini, sebagian harus menghadapi musuh. Al-muhim itu kembali kepada imam. Terkadang bahkan tidak mungkin sholat dilakukan berjamaah karena peperangan betul-betul sangat sengit dan musuh betul-betul menyatu di barisan kaum muslimin, masuk sudah gak karuan, sudah perang yang sporadis, dan apalagi di zaman itu. Mungkin kalau sekarang gak seperti itu, tapi di zaman itu yang namanya senjata juga paling pedang, panah, tombak, ya berdekatan, masuk betul-betul istilahnya adep arep begitu. Kalau sekarang kan tidak, musuh jarak berapa ratus meter, tinggal sniper main, tembak-tembakan, lempar bom, mortir, Dulu enggak gitu. Namanya perang ya brek masuk sudah. Hadap-hadapan. Siapa yang ini ya sudah pedangnya main, pisaunya dan lain sebagainya. Al-muhim, hukum tetap hukum selama kondisi betul-betul gawat, darurat, tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama dari situ mengatakan ditunda. Mereka tidak perlu sholat berjamaah saat seperti itu. Karena nyawa menjadi taruhan. Nah, tapi ditunda pelaksanaannya sampai mereka turun minum, istirahat. Bisa dilakukan sholat saat itu. Nah, walaupun itu pun sebagian para ulama tetap mengatakan enggak, waktunya sholat harus sholat tetap. Kondisi gawat, sulit sangat gini, ya semampunya kata mereka, tetap sholat. Enggak bisa berbarengan semua ya dipisah seperti Rasul. Tidak memungkinkan itu, ya paling tidaknya dengan isyarat. Memang tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud karena kondisi yang sangat gawat. Ya paling tidak dengan isyarat. Isyarat kalau dia rukuk, isyarat kalau dia sujud. Tapi tetap sholat dikerjakan di waktu tersebut. Namun ini terbentur dengan kenyataan bahwa Rasulullah SAW di perang Khandaq atau perang Al-Ahzab, Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat karena sangat gawat memang saat itu, hingga Allah sebutkan dalam Quran, wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, di mana saat itu kalbu kalian itu sudah sampai ke tenggorokan kalian, seakan-akan nyawa itu sudah sampai sini. Karena kondisi yang sangat mencekam. Bagaimana tidak Rasul dan para sahabat dikepung oleh seluruh pasukan kekuatan musyrikin, plus bergabung dengan Yahudi, plus bergabung dengan kabilah-kabilah yang di luar, yang hidup di gurun-gurun pasir. Bergabung mereka jadi satu, kekuatan besar yang luar biasa. Rasul dengan beberapa ratus dari sahabatnya sedikit. Nah, bisa-bisa ditambah lagi munafikin yang semula bersama para sahabat merotoli. Ada yang minta pulang, ada yang minta izin, afwan istriku sakit, anakku begini, aku pulang ya Rasul, ini diizinkan oleh Rasul. Pulang-pulang sana, pulang-pulang. Sehingga pasukan semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Dan tentunya, kamu bisa bayangkan dalam kondisi perang, kondisi yang sangat seperti itu, ditinggal, ada yang pulang, ada yang kembali. Istilahnya kalau itu mental namanya, down. Bagaimana tidak down? Sangat butuh-butuhnya kekuatan, saat dibutuh-butuhkannya bantuan, malah ini pada pulang. Kondisi sangat gawat. Makanya sampai Allah katakan wa tadhunnuna billahi dhununa. Sebagian kalian sampai menduga yang tidak-tidak kepada Allah. Karena sebagian yang baru-baru Islamnya atau ini mengatakan ini hari hancur kita sudah. Habis kita hari ini. Sudah. Mana pertolongan Allah? Mana ini? Umum gawat luar biasa memang kondisi. Asyahid di waktu itu Rasul menunda pelaksanaan sholat karena tidak memungkinkan. Dan itu dalil atau hujah bolehnya menunda sholat, pelaksanaan sholat di kala perang jika memang kondisi betul-betul tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat. Dan itu ulama sebutkan ketika orang, ini batasannya, ketika orang tidak mungkin memikirkan atau tidak memungkinkan untuk faham tentang sholatnya, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik, baik dengan kata-kata, baik dengan perbuatan, atau bahkan dengan kolbunya, udah gak bisa karena situasi yang memang sangat-sangat mencekam, menakutkan, dan urusannya kematian. Al-Muhim, dalam posisi seperti itu diperbolehkan bagi imam untuk menunda pelaksanaan sholat jamaah. Menjamak sholat dalam peperangan ini juga permasalahan yang diperbolehkan dalam syariat, di mana fuqaha sebutkan jika karena hujan saja orang boleh menjamak sholat karena masyakkah, kesulitan untuk ke masjid karena hujan, deras, becek, dan lain sebagainya. Jika itu boleh, padahal kalaupun dia ke masjid paling-paling cuma basah. Lah bayangkan, ini urusannya nyawa. Urusannya adalah kematian, hidup mati. Tentu rukhsah untuk bolehnya orang menjamak lebih dibolehkan lagi di saat perang. Permasalahan lain ketiga yang juga dipersisihkan oleh fuqaha, sholat khauf ini apakah waktu pelaksanaannya hanya ketika dalam kondisi safar, ini pasukan dalam keadaan musafir, perang di luar daerahnya, di luar kotanya, ataukah kalaupun itu perang di kala hadar, di kala mereka mukim di negerinya sendiri, di kotanya sendiri. Sebagian ahlul ilm berpendapat sholat khauf hanya dilakukan saat safar saja, karena firman Allah dalam An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kaanu lakum aduwwan mubiina. Dan jika kalian safar, darabtum fil ard, ini kalian dalam perjalanan safar, maka tidak masalah bagi kalian kalau kalian mengqasar salat kalian jika memang kalian dikhawatir, takut orang-orang kafir itu akan menyakiti atau berbuat kejelekan pada diri kalian. Juga yang Allah sebutkan baru setelah ayat itu, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan jika kamu bersama mereka, kamu lakukan sholat bersama mereka, berarti sholat khauf ini kaitannya dengan safar. Darabtum fil ard, dilakukan saat pasukan itu dalam kondisi safar. Sebagian berdalil demikian, namun fuqaha lain berpendapat beda. Tidak, sholatul khauf boleh dilakukan dalam keadaan mukim sebagaimana boleh dilakukan dalam keadaan safar, karena sebab disyariatkannya sholatul khauf bukan safarnya tetapi perangnya. Karena perang, sholatul khauf itu disyariatkan karena kondisi perang. Kondisi safar lain lagi, beda lagi, bukan karena itu. kondisi di mana muslimin fi khauf, dalam keadaan takut. Ini takut yang manusiawi, namanya perang. Siapa yang tidak takut? Tidak semua takut itu tercela. Takut yang tercela atau yang haram itu khaufusir, takut di dalam kalbu. Ketika seseorang takut kepada sesuatu yang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya bisa menimpakan pada dirinya sesuatu yang buruk, dapat mencelakai dirinya, bisa mengadab. Takut dari besarnya kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Ini takut yang ibadah. Takut yang lain tidak tercela dan bukan bentuk kemusyrikan. Walaupun itu takut. Orang takut kepada binatang buas manusiawi. Takut yang alami. Dan itu bukan syirik sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ada, audzubillah misalnya, singa lepas. Jangan singa. Anjing aja misalnya, maaf. Anjing pitbull atau apa, doberman. Lepas, liar dia. Siapa yang tidak takut? Orang lari lah cari keselamatan. Kenapa? Ya karena takut. Dan itu manusiawi. Bukan tercela. Al-Muhim, kembali kepada pembahasan bahwa sebab disyariatkannya sholat khauf karena adanya takut situasi perang. Oleh karena itu boleh dilakukan baik saat orang itu safar ataupun saat dia dalam keadaan mukim. Wa'an ibni Umar radhiyallahu an, kemudian beliau bawakan hadith ibni Umar. Qala Rasulullah SAW, salatul khawf rok'ah ala ayyi wajhin kan. Salat khawf itu satu rokaat dengan cara apapun pelaksanaannya, tata caranya. Hadith diriwayatkan Bazzar dan kata beliau sanadnya dhaif, lemah. Bahkan matannya pun mungkar. Hadith tidak sahih dan matannya mungkar, sanadnya dhaif. Karena bertentangan dengan petunjuk Rasul dan sunnahnya. Berbeda pula dengan kaidah-kaidah syariat yang ma'ruf. Di mana Rasulullah SAW, kita telah ambil 5 sifat tata cara sholat Rasul. Tidak pernah Rasul sholat satu rokaat, melulu satu rokaat. Kadang beliau lakukan 2 rokaat bersama para sahabatnya, seperti yang telah lalu. Nah, sementara hadis mengatakan apapun itu sholat khauf dilakukan satu rokaat. Berarti menyalahi hadis yang sahih. Dan itu salah satu rambu, salah satu pertanda kelemahan atau kepalsuan suatu hadis, bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih dari Rasul SAW. Berbeda, berbenturan. Ini begini, ini menyatakan sebaliknya. Nah, dengan demikian hadis tidak bisa diterima dan tidak bisa diamalkan. Dhaif sanadnya dan matannya pun mungkar, menyalahi sunnah Rasul dan petunjuk beliau. Wa anhu marfu'an, dan juga dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sebutkan, laisa fi salatil khauf sahwun. Dalam salatil khauf tidak ada sahu. Sahu itu lupa, kelupaan dalam sholat sehingga orang meninggalkan suatu kewajiban atau rukun dalam sholatnya atau menambah. Nah, Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni juga dengan sanad yang dhaif. Artinya dalam salat khauf tidak ada lupa, bukan berarti orangnya tidak mungkin lupa, lupa mungkin saja terjadi. Apalagi itu kondisi yang semacam itu, sangat mungkin orang lupa sehingga meninggalkan sujudnya, meninggalkan rukuknya. Nah, tapi yang dimaksud hadis tidak ada sujud sahwi kalaupun orang lupa dalam sholatul khaufnya. Layaknya itu sholat dalam kondisi aman. Kita ninggalkan sesuatu atau menambah sesuatu harus ditutup di akhir sholat dengan dua sujud sahwi. Dalam sholatul khauf tidak ada dalam riwayat Daruqutni, tapi sanadnya dhaif, hadis lemah, tidak bisa diambil. Dengan demikian kembali kepada hukum asalnya bahwa sahwu itu ada jika ada sebabnya, maka tidak ada beda sholatul khauf dengan sholat-sholat yang lain. Jika memang seseorang melakukan hal-hal yang sahwu dalam sholatnya, ya dia lakukan sujud sahwi setelah sholatnya, sholatul khauf, sama seperti sholat yang lain, tidak ada beda. Nah, karena untuk menyatakan beda satu sholat dengan yang lain harus ada dalil, dalil bahwa ini menyalahi keumuman sholat-sholat seperti yang biasanya, seperti tata cara sholat khauf. Semula kan gak boleh menyalahi sholat. Gak ada sholat seperti itu, yang satu berdiri, satu ruku, nunggu, ini berdiri, kemudian ini sujud. Ini menyalahi kebiasaan sholat yang ma'ruf. Tapi itu boleh, kenapa? Ada dalilnya, sahih, dilakukan Rasulullah. Taib ini, sahwi gak ada dalam sholat, menyalahi sholat yang biasanya. Ada dalil, ada tapi lemah, gak bisa diambil. Maka kembali kepada hukum asalnya bahwa sahwu tetap ada. Jika memang kamu kelupaan dalam sholatul khauf sehingga meninggalkan sesuatu, ya kamu tutup dengan sujud sahwi di akhir sholat. Itu pembahasan terakhir dalam bab sholat al-khauf. Bab ke-14 beliau sebutkan bab sholatil idain, bab tentang sholat idain. Artinya sholat yang disyariatkan karena adanya id. Id itu lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Id dalam bahasa Arab disebut id karena ya'ud, karena berulang, terus berulang, tiap tahun dia datang. Setiap satu Syawal ya itu Idul Fitri, tiap 10 Dzulhijjah ya itu Idul Adha, terus berulang tiap tahun. Karena dia berulang terus makanya disebut Id. Di dalam syariat kita kaum muslimin hanya memiliki 3 Id. Lebaran, hari besar yang kita keluar beribadah, sholat, semuanya senang, bergembira. Hanya 3 Id, Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, dan Idul Jum'ah, Lebaran Jum'at, hari Jum'at pada setiap pekannya. Tidak ada hari besar yang lain yang dirayakan oleh muslimin selain dari 3 hari ini. Id, kata Imam Ahmad, termasuk ibadah dan perkara syar'i yang hanya boleh ditentukan dengan syariat. Hanya syariat yang berhak, hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menentukan bahwa hari ini beda dengan hari-hari yang lain, harus diperingati. Ini hari mulia, hari besar, hari agung. Atau sisi sebaliknya, bahwa ini hari menyedihkan, hari yang terjadi padanya tragedi atau apa, maka kita harus berkabung, kita bersedih padanya tiap kali memasuki hari-hari tersebut. Ini tidak boleh. Hanya Allah dan Rasul yang berhak. Karena gak ada bedanya satu hari dengan hari yang lain. Itu asalnya. Gak ada bedanya. Hari ini dengan hari yang itu. Banyak terjadian dalam kehidupan. Tetapi Allah dan Rasul yang berhak menentukan bahwa ini hari istimewa. Diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan oleh Rasulullah SAW dan disyariatkan kepada umat kaum muslimin untuk mengistimewakan pula dengan dirayakan, dilakukan ibadah padanya. Nah, oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau dapati orang-orang Madinah sedang merayakan di suatu hari tersebut. Ini mereka keluar bergembira ria, tabuh genderang, laki perempuan keluar layaknya lebaran sudah, dengan nari-nari. Sebagian mereka keliling di api unggun, mereka buat api, kemudian dirayakan begitu dengan nari-nari, dengan ini itu, makanan keluar, minuman dirayakan betul. Dan itu dikenal dalam tarikh dengan hari Nairuz dan Mahrajan, lebarannya kaum musyrikin, hari Nairuz dan Mahrajan. Maka Rasul tanya, apa ini? Kenapa kok seperti ini kalian? Mereka jawab, ini hari besar, kami rayakan. Tiap tahun tanggal sekian ya kami keluar merayakan bergembira ria, laki perempuan semua ini, makan minum acara. Maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma idul fitr wa idul adha. Allah telah gantikan untuk kalian, telah gantikan untuk kalian yang lebih baik dari keduanya, dari Nairuz dan Mahrajan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas dalam apa yang Rasul sampaikan, plus melihat kronologi kejadian, bahwa Rasul tidak ingin di dalam Islam bagi kaum muslimin ada lebaran, ada hari besar selain Idul Fitri, Idul Adha. Makanya Rasul katakan, diingkari oleh Rasul, apa ini? Kenapa kalian lakukan? Oh, ini hari besar. Allah telah gantikan untuk kalian. Manusia memang senang, itu tabiat manusia. Ketika memasuki hari-hari tertentu, di situ mereka gembira ria, senang, pada kumpul, pada keluar, ya laki, ya perempuan, menjalankan ibadah. Memang itu watak dan bawaan manusia, dan tidak diharamkan oleh Islam sama sekali, tidak ditutup pintu itu sama sekali. Diberi solusi, diberi jalan oleh syariat. Idul Fitri, Idul Adha, di mana muslimin semua keluar, bahkan Rasul perintahkan semua disuruh keluar. Perempuan-perempuan yang dipingit suruh keluar dari rumahnya. Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, sebagian gadis, sebagian perempuan gak punya kain, suruh tetangganya meminjami kainnya untuk jilbabnya. Dalam lafaz lain, suruh pakai tabirnya jika memang betul-betul enggak punya. Tabir diambil untuk kerudungnya, untuk menutupi kepalanya. Nah, suruh keluar. Yang tua, yang muda, oleh Rasul suruh keluar semuanya. Kenapa? Liyashhadnal khair wa da'watal muslimin. Agar mereka menyaksikan kebahagiaan kaum muslimin, bahagia di hari itu. Dan menyaksikan kebersamaan kaum muslimin. Seruan mereka satu. Semua pada bertakbir di hari itu, keluar dari rumahnya menuju musalla, tempat pelaksanaan sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti yang kita saksikan di Idul Fitri, Idul Adha. Itu yang Rasul memang inginkan. Itu yang disyariatkan bagi muslimin. Jika itu sisi kebahagiaan, sisi yang lain kesedihan juga enggak boleh. Karena ini hari di mana terbunuhnya Fulan bin Fulan. Hari ini hari kesedihan karena terbantai tokoh besar bagi kaum muslimin, Fulan siapa. Maka diratapi kematiannya di hari itu. Mereka sedih, mereka menangis. Bahkan yang ekstrim dari mereka melukai dirinya dengan pisau, dengan belati, dengan pedang, sebagai bentuk bela sungkawa atas kematian Husain bin Ali ibn Abi Thalib di tiap hari Muharram, di hari terbantainya dan terbunuhnya Husain bin Ali. Dilukai betul-betul diri mereka, dipukul dengan belati atau kapak, kepalanya berdarah. Sebagian yang lain punggungnya sambil telanjang, yang laki telanjang, kemudian dipukul-pukuli pakai rantai, pakai pisau atau pakai apa, berdarah-darah betulan. Yang perempuan datang ke pemimpinnya, atau yang satu kepada yang lain, dipisau dengan silet atau apa kepalanya sehingga bercucuran darah. Oh, dengan menangis, oh, ini rupanya yang dirasakan oleh Husain saat itu, berdarah-darah. Cemen, Husain gak berdarah-darah, mati Husain. Bukan berdarah Husain, terbunuh, mati, kepalanya dipunggal. Terpisah kepala Husain dari badannya. Lah kalau kalian jujur, objektif, betul-betul bela sungkawa kepada Husain, ya bunuh diri kalian seharusnya. Begini loh Husain waktu itu, ceret. Sekalian, bawa pedang atau celurit, putuskan kepalamu dari tubuhmu. Begini yang disarankan Husain. Toh. Sekalian, ngapain cuma pisau-pisau dipukul-pukuli begitu. Bahkan dari kalangan mereka yang ekstrim sekali, sebayi-bayinya, bayi merah belum kenal apa-apa, masih nyusu ke ibunya, tanpa rahmat disileti wajahnya, dadanya, bayi, anak kecil. Ya maaf, binatang aja gak begitu. Binatang aja gak gitu. Ada binatang yang mau menyakiti anaknya. Kalaupun itu binatang najis, anjing, maaf, babi, gak ada yang mau melukai anaknya, dilindungi. Berani ada yang mau dekatnya, kita akan dilawan oleh induknya demi sang anak. Itu binatang. Ini yang katanya manusia, kebodohannya sampai sejauh itu. Gak punya rahmat, gak punya kasih sayang. Dan begitulah orang kalau sudah menyimpang dari agama, sudah jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga bukti kebohongan mereka, kaum Syiah ini, Rafidhah, bukti kedustaan mereka, bahwa dalam sejarah Islam banyak tokoh-tokoh terbunuh. Bahkan yang lebih mulia dari Husain bin Ali banyak. Enggak usah jauh-jauh, bapaknya Husain, Ali bin Abi Thalib, juga mati terbunuh. Ketika keluar sholat subuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Hingga beliau meninggal dunia. Kenapa hari terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib, kok tidak mereka peringati? Padahal Ali jelas lebih afdal dari Husain. Mereka pun meyakini dan sepakat dengan hal itu. Kenapa di hari Ali terbunuh tidak kalian rayakan sebagai hari bela sungkawa dan kesedihan? Sebagaimana Husain terbunuh di Karbala. Sebelum Ali terbunuh Uthman, yang lebih afdol dari Ali. Kenapa tidak kalian rayakan kesedihan atas terbunuhnya Uthman? Sebelum Uthman, Umar juga terbunuh. Mati karena ditusuk ketika sholat. Juga tidak kalian rayakan kesedihan diperingati di hari itu. Meninggal Abu Bakar, meninggal Rasulullah SAW yang paling afdol dari semuanya. Juga hari kematian Rasul tidak diperingati sebagai hari kesedihan. Kenapa? Kenapa kok hanya Husain saja tanda tanya besar? Rahasianya, karena Husain, keluarganya, silsilahnya, kembalinya, kalau dari garis ayahnya jelas Ali, tapi dari sininya istri beliau, anak keturunannya dari Persia. Persia yang sekarang adalah Iran. Ini rahasianya. Markas dan basisnya Syiah. Karena terbukti jelas-jelas yang jauh lebih afdal dari Husain enggak diperingati. Karena mereka enggak ada darah Persianya sama sekali. Ali. Ali jelas Quraisy murni. Begitu pula yang lainnya, Uthman, Umar, Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kalian jujur memperingati sedih atas kematian, mana kesedihan kalian lebih besar? Kesedihan lebih besar atas kematian Husain atau ke Rasulullah? Ya jelas kita jauh lebih sedih kematian Rasul dibanding kematian Husain. Ini Nabi dan Rasul yang paling mulia. Permasalahannya bagaimana dan apa boleh memperingati di hari kematian itu dengan bersedih, dengan melakukan ini dan itu. Itu yang tidak benar. Bukan demikian Islam mengajari kita. Al-Muhim, memperingati suatu hari karena kesedihan atau karena kebahagiaan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hanya Allah dan Rasul yang berhak menentukan. Di dalam Quran Allah isyaratkan makna ini, walladzina la yashhaduna az-zur fa idza marru billahi marru kirama. Mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, tidak mau menghadiri atau menyaksikan kepalsuan. Dalam tafsir para ulama, banyak dari mereka menafsirkan kepalsuan yang dimaksud di dalam ayat adalah hari-hari besar, hari-hari lebaran kaum musyrikin. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, gak mau menyaksikan, gak mau ikut-ikutan. Entah itu nanti hari Natal, entah itu nanti tahun baru. Dengan kejahilannya miskin si muslim, nah, ini teman saya, tetangga saya happy New Year's, atau nanti ini apa hari Natal ini itu, ikut menunjukkan kesenangan, ikut berbagi menunjukkan kebahagiaan, gak boleh, haram. Loh, kita harus toleran. Ya betul, harus toleran. Dan Islam pun mengajarkan kepada kita, tapi dengan batasan-batasan syar'i. Yang tidak dibenarkan dalam syariat kita, stop. Jangan Anda lakukan. Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak ngelarang kalian berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak memerangi agama kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Berbuat baik kepada mereka boleh. kamu punya tetangga kafir, mungkin Hindu, mungkin Nasrani atau apa agamanya selain Muslim, dia sakit, nggak ada yang punya mobil kecuali kamu, antar ke rumah sakit boleh, itu berbuat baik padanya, oh, dia nggak memusuhi kita, mari saya antar ke rumah sakit, ini UGD, ini dokter, boleh. Yang ini mungkin butuh apa bantuan, mari saya antar, kebetulan satu arah lewat kantor itu, ini gak apa-apa, karena agama tidak melarang, tapi dalam batasan-batasan yang memang syariat ngelarang, ya jangan. Mau kemana pak? Saya mau ke gereja, ayo saya antar, gak boleh. Ini batasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Saya mau ibadah ke kelenteng atau ke mau sembahyang di vihara, wah saya antar bareng sama saya, haram, gak boleh. Berbuat baik boleh, tapi pada batasannya. Kita toleransi, na'am, dalam batasannya yang dibenarkan oleh syariat. Natal ikut ini, jaga gerejanya ini, haram, biar itu agama dia, dia lakukan semaunya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Islam, lakukan. Nah, tapi jangan melewati batas semau kita melakukan hal-hal yang dianggap itu toleransi. Nah, mungkin itu mukaddimah tentang sholatul idin, lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam.